Jadi eta teh salah. Tupi lepat nak kumaha tah ayeuna. Urang gamarkeun model kieu. Sok aya jelema nu nyarita. Nun Gusti abdi ya. Ngegerakeun kasumerahan ka pangeran. Nun Gusti hirup abdi maot abdi mung Gusti anu kagungan. Eta basa teh asa bener. Eta basa teh asanya. Nya. Lon da kitu abdi oge. Nya, sok inum heula sok. Cai buru ti isok. Tah sok kopina alus eta. Bakuangan. Ya. Nun Gusti hirup abdi maot abdi mung Gusti anu kagungan. Aina bandingkeun kieu dawala ya boga bensin. Bensin abdi, kayu api abdi, rokok abdi mung abiasa nu kagungan. Kahartin teh. Bensin abdi nya. Rokok abdi nya. Mun salira nu kagungan nya. Cing, abus kana hartin teh. Ongkoh bensin abdi. Nya. Ongkoh rokok abdi. Mun salira nu kagungan abus kana akal henteu. Kagung pribadi. Henteu eta lain nu pribadi. Teu beda ti kieu nun Gusti hirup abdi maot abdi. Mung Gusti nu kagungan. Padahal karimalikeun nun Gusti abdi hirup, nun Gusti abdi maot, mung Gusti nu kagungan. Tah mun kitu mah geura nya. Ya. Ngalegena pandana ba. Sabab hiji basa hiji harti. Kitu we ngaji man tong nu bangga-bangga nya. Sumuhunnya. Heeh. Hiji. Kadua. Anu diteangan ku maneh teh naon, Jang? Pangna tepi ka aral teh gadeg ngagantung maneh teh. Cing pek. Sona disangkeun tadi we abi teh iraha hirup deuk jiga batur kitu. Hayang senang model batur. Kurung nangtung siang leumpang, tampal ka harta bana bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah mah. Atuh hayang-hayang cukup abi teh. Kabeh oge cukup nu di tangan teh. Anu cukup kumaha? Hayang rokok kari nyokot, hayang dahar kari am, hayang baju kari make, eta cukup ngaranna. Naon deui? Jadi maneh teh hayang senang jiga batur, sumuhun pangna aral deuk maehan maneh teh, sumuhun katipu cu. Katipu ku gamar. Katipu ku dunya. Memang ayeuna teh usum lalajo gamar sagala rupa. Ya. Lolobana jelema cilaka teh ku gamar. Lolobana jelema teh akur jeung dulur teh ku gamar. Lolobana jelema teh akur jeung barayal teh ku gamar. Lolobana jelema goreng ka batur teh ku gamar. Ingat. Sabenerna kieu. Pikir ku dawala. Hate tiiskeun, pikiran tiiskeun lamun nerima basa ti kaula. Beh aya mangpaatna. Ya. Sumuh angat. Dengekeun kieu. Sabenerna jelema saralah. Ceuk pamikir kaula. Salah kumaha kurang? Ai salahna teh ngalap senang teh cenah tina dunya. Mun batur nempo tumpak mobil senang, senang. Mun batur nempo meuli sawah senang. Mun batur make baju alus senang. Mun batur usahana jalan mecekil hasilna senang. Nya. Luna kaya deui kasenangan hirup nu diudag ku abdi mah eta. Padahal padahal eta ceuk kaula ge gamar. Pang bobodo. Pang bibita. Padahal senang nu sabenerna mah lain eta. lamun jelema ngarepkeun hayang senang tina dunya, eta jelema teh ulah dipandang jelema hirup bangke marulu. Ya. Sanasib jeung peda pabalatak di pasar lamun jelema hayang senang tina dunya. Naon sabab? Ih. Pikir ku maneh. Ceuk maneh ngeunah, ceuk maneh untung, ceuk maneh sugih. Cek maneh lalu gina eta jelema teh usahana ngedukan penghasilan geura tanyakeun ka manehna. Tanyakeun. Kumaha jerih payahna manehna dina jero usaha? Ieu kasakit jelema sok silih tuduh. Mode dina panayagan cek tukang rebab mah senang keneh tukang goong. Cek tukang goong senang keneh tukang kenang. Cek tukang kenang senang keneh tukang bonang. Cek tukang bonang senang keneh tukang gamang. Cek tukang gamang senang kene sinen gaji gede duit lagu boga. Cek sinen teh senang oge dalang. Ai cek dalang senang oge nu hees. Bener mungkas da sehingga cindu pisiri kepanayakan kabeh jelema nuduh karena kesenangan dunya. Padahal etate bangke. Ari dunya eta sasampayan panges dicaritakeun ka dioge keuna ku beak. Pangkat populasan dunya eta sasampayan. Jadi ieu bangke diganyel ku dunya senang wesna. Di mana geus beak dunya ngagoler deui aral jadi. Ingat. Padahal kasenangan hirup munghi manusia anu tibraha teh. Nah, anu iman hatena, anu takwa. Kajenting dahar karo uya, dicocolan ku cengek jalujuran, ai nikmat mah hatena, ingeunah we daharna oge. Bandingkeun ku maneh, tukang ngabedug macul, bobolokot ku taneuh, dahar jam 8 beurang, dianteuran suka bunga, ngabelet truk, ngegelan jengkol, coelkeun kana sameul, nyiwit pada buleud, nikmat kadang-kadang dua piring leuwih dahar. Jadi wilaca dari gitu. Bandingkeun jeung turun tina mobil, turun tina sedan, tuluy asup ka restoran dahar, dina meja aya tulang hayam ulut batur, remeh pabaratah, jadi gangguan kana kanikmatan mana, jadi rujit manehna deuk dahar ngeunah teh. Tidak kadar kahalangan ku kitu. Ingat. Ingat. Maneh aral deuk maehan maneh lantaran kabebenyokeun ku gamar hayang senang hirup di dunya maneh moal pulih ka jati pulang ka asal moal netelakeun asal ti Gusti ngulang ka Gusti gelar manusia dirawatan gelarna manusia ka dunya dikersakeun ku Gusti eueuhna ti dunya dirawatan kunu kagunganna balik maneh bakal kana dunya deui balik kana bumi nya eta poek balik kana seuneu nya eta panas, balik kana cai nya eta tiis, balik kana angin nya eta tiris. Maneh baka cicing dina tiris, dina tiis, dina panas jeung dina poek kukulebekan di dunya tungtungna asupna baju miraga sukma kana kayu kana batu, kana bangkong kana cakung, kana cicir jeung kana oray jeung sajaman ti eta eta tetelakeun manusa ngalalakon deui arwahna. Jelas kitu mah Kang Tah. Hei, sukanya sadar, mungkin jelas ini di rumah. Ingat, ingat ya, ingat. Kudu eling karena diri. Subuh subuh manian, sore manian, cing berseka, segala rupa bersihan, diangin mani cing daek. Muai nuluihnya ah kadirina lintang tidirina sorangan. Da batur mah di mana urang semet suka ngan ukur milu bunga. Semet kadang-kadang nu iman, nu teu iman mah ciri. Nya, tuh tukang kenang batu kengekeun. Maneh, nya. Catrik teteh. Teteh. Loba murid mah kitu. Loba receh teh, murid mah nyebat. Pikir ku maneh. Cing bener-bener. Cing nyaah kana diri. Nya. Sumuh, nuhun atuh mudah-mudahan teh waktu saena mah. Mengabdi teh pasihan ti jalanan mah kedah kana naon atuh usaha teh abdi. Ih, kula nanyakeun ka kami. Eta maneh kana keahlian teh kana naon? Sunda abdi teh kedah digawe di pabrik abdi teh. Da kedah gaduh ijazah abdi teh. ngalamar oge terus ke swastanya terus ke swasta jabi tikitu teteh gaduh kang okie na dita kang naon teteh kitu teh kan naon teteh dicolok-colok sunda sun kukupingan sanama meh didama teh kitu nya rada aya ieu heula sakitu 100.000 nya eta ulah di denge. Ayeuna geus aya peraturan ti pamarentah nu nyogok jeung nu disogok nu nyuap jeung disuap bakalkeun aku hukuman laporkeun buru-buru kana wajib sia. Duh, ari aya nu kitu ari ludeung mah. Untung make ari ludeung mah buru-buru laporkeun. Yeah. Bener-bener urang penegak hukum na deuk iraha ieu teh balegna dunya atuh pangeus di dunya teh. Yeah. Lain jaman nu robah tapi nu ngajamanan keupleuh. Ya masih aya busuh-busuh nya. Eh ai keupleuk teh saha kabeh ieu teh nu keupleuk. Nu henteu mah henteu. Ih. Sungguhun, ingat. Cing kana naon kaahlian? Suniwati ngabeduk macul e abi teh euy ka mangpaatkeun ilmu. Duh jeung ngabodoh atuh. Sunda abi teh jadi diulung kumawala teh sundiange ku pamarentah teh malihan janten tokoh masyarakat abdi teh kapan langkung paos dampal Gusti ge ku abdi di asuh-asuh. Nah keun cukup maneh teh dinya. Nu mawi henteu ah bohong. Tukang cincau tempo nagecek daun ditamperkeun modalna 500 kukurilingan kasaban lembur, kukurilingan kasaban imah, caw, caw. Ya. Cina 500 jadi 1000, balik suka seri, bohong teu cukup. Meureun maneh teh nempo batur ginding, nempo batur meuli anu, jug-jug maneh hayang kabitaan, kabita keneh ku gamar. Mangpaatkeun rejeki saeutik. Loloban aja lemah sangsara teh ieu teh lantaran ku teu ngamangpaatkeun elmuna. Sedengkeun dina katangtuan, dosa urang lamun teu ngamangpaatkeun elmu. Anu bakal ngajait mangke di akhirat lintang ti ilmu anu diamalkeun lintang ti amal jariah lintang ti budak soleh tilu nu ditangtu ya jadi naon atuh sababna ieu teh panajelma loba nu aral model maneh teh lantaran ku ayana nempo batur ngalap senang ti batur nempo batur make dasi nempo batur loba sawah nempo batur make mobil tungtungna maneh ngareungeuik nu meuli mobil batur nu meuli sawah batur maneh anu ngareungeuik na aye milik batur tungtungna ngukus dina dada hasilna kana panon tilu minggu mikiran rezeki batur beleteng panon belek tuluy ka Ciceno teu boga jang ongkos milik batur teu ka hontal panon teu ka ubaran cilaka hirup maneh. Teh atuh salajengna kumaha ieu teh supados kabantun hukumna we ku abdi ieu. Na kedah kumaha atuh abdi hirup teh usaha teh atuh ieu teh. Naroskeun abdi kedah kana naon? Kalah ngawaler kitu. Heueuh mangpaatkeun. Nulikeun deui nu tadi lolobana jelema ciraka teh ku ayana hiji era deuk migawe hiji pagawean anu hina. Dagang sulu, dagang huut, dagang minyak tanah. Eta teh hina munguh pribadina. Kumaha pibasaeun batur lamun aing na tanggung blek. Kumaha pibasaeun batur lamun aing na nanggung kojong. Eta deuk cilaka ku kitu. Batur mah ngahina teh ngan ukur sapoe eta. Paling-paling lamun maneh anak dubenghar, turuy maneh dagang kangkung, turuy maneh dagang rokok, meureun cek batur teh. Nah eta budak kayungyun, daekan anak dubenghar, dagang nu kitu, paling-paling sapoe eta ngomongna, geus kaitu nama biasa meuli manehna teh cing aya cilaka naon ka diri urang. Beres. Pikir. Pikir. Jeung deui lolobana jelema cilaka teh nya eta ku hayang loba jeung ku hayang gede. Teeraheun ku hayang. Padahal manusia nu dimulyakeun ku pangeranana. Muliana manusia teh geus disadiakeun di kumplitan budi, pamili, akal, pikiran, rasa jeung perasaan. Sedengkeun hayam anu kurang sampurna teu jiga manusia. Rupana teu sampurna, wujudna teu cara manusia. Akhlakna moal cara manusia. Sajumlah makhluk nu aya anu pang alus-alusna nyaeta manusia. Potonganana ayana sato hina model sato hayam nyaring subuh kene. Ulah hayam memeh urang nyaring. Nih. Hayam manggis kongkorongok urang mangagojon kene. Berai berang turun tina sayang natuy kecak-kecok sabenyer sabangsal sasiki sangu dipacok ku hayam. Nah teu erak maneh ku hayam. Peh jangan piduiteun pijalanan usaha itu nu diamparkeun dina jagat teh sagala jadi jang manusia bekal manusia ibadah ka pangeranana. Naon manusia kudu ibadah ka pangeranana lantaran geus disampakeun. Ai ibadah teh naon? Taat, taat kana parentahanana. Tuh. Ibadah gede, ibadah leutik. Dipikir ka pelebah dieu padahal urang gubrag karunya teh henteu maksud ku kersana Gusti. Naon sababna butuh Gusti? Butuh keur naon sangkan ibadah ngamumule dunya takwa ka mantenna. Jadi urang kudu ibadah ka mantenna teh taat ka mantenna teh nya eta ku geus disampakeun sagala aya. Ingat sumuhun gerapek pikir kumane jang cu ingat lamun mane dek ngalap kasenangan tina dunya ada babari atau asal urang ikhlas hate ridho hate ulah sirik pidik iren panasten dudupak rumpak kiri dengki jahil kaniaya ngupat simua poyokan cegekan cedikan jeng usil usilan tah lamun batur meli mobil ulah sir. Senang keneh mane. Ah, senang kumaha. Ih, geura urang bacanya yeuh. Lamun deuk nyangan kangeunahan cina dunya. Ngan beda akuanana wungkul. Batur meuli mobil 3 juta. Hargana geura gamarkeun kumaneh. Kumaha ngayakeun duit 3 juta. Sanggeusna meuli mobil tuluy susuratanana tuluy BBN sarupa itu ieu tetek bengek susuratan jol tabrakan loh nya can tilang tuluy muruhan supir muruhan keneh bituban sarupa itu ieu tanggung jawab nu boga coba maneh ti dieu init deuk ka dayeuh kari ngacungkeun curug minangka na ledeng atawa Bandung mobil eureun jadi bukakeun panto ku kenek urang abus kana mobil teh diukira jok mobil pun henteu nya henteu punten sok teh mun aya batur diuk di nya ayeuna geus depi kana dituju turun cina mobil nganuhunkeun ka kenek henteu henteu tuh cukup ku duit 100 perak gumantung kana ongkos bujeng-bujeng ulang kanu ka ngumahmu milu ngumah mobil milu ngomean milu meulina milu mayar pajekna milu dina rusakna ngomean nganuhunkeun ge henteu cukup ku duit 100 perak geura apeh pikir senang mana nu boga jeung maneh ah lamun kitu mah abi teh ulah boga atuh is lain ulah boga lamun aya mah keur meulina di maneh lamun cukup mah di maneh bujeng hinga hiji dua tilu opat lima ge teu nanaon asal aya da ieu mah bongan kami nyarita teh jeung jelema nu kokoro inget lain nyare kudu boga alusna kudu boga alusna cing jemar ku rejeki cing jemar ku dulur numatak ulah goreng jeung sasama lamun jelema jemar ku rejeki jelema jemar ku dulur gerapek maneh ngejat mecakan ti imah 5 taun mua kosong beuteung sabab dapur batur teh dapur urang imah batur teh imah urang tuh rejeki batur teh rejeki urang sabab urang mah tara migawe goreng salilana migawe welas jeung asih lain nganung harti imah batur imah urang radio batur radio urang lain nganung harti kudu dipaling ku urang kudu dipake ku urang tapi urang dasarna welas asih ka sasama da teu goreng model kami teu goreng jeung dawala geuning bujeng hinga maneh datang ka dieu di leuweung dibawa ka dieu di suguhan ku kami da maneh teu goreng ka kula da ye nu matak ilmu mah moal aya nu leuwih ti welas jeung asih pangluhurna darajatna anegleng di luhur teu jelas asih ingat ya batur meuli sawah 10 juta sakitu hektar. Urang kudu nyembah kanu kagungan amprakeun dampaleun nun Gusti. Nuhun Mang Arnasan meuli sawah 70 hektar keun anjeunna nu meulina abdi nu maculna. Da manehna teh moadaykeun macul nu beunghar teh. Ya ieu. Moadaykeun ngaramet pamajikanna teh muruhkeun kasa muruhkeunna teh ka nu miskin. Heh, bener mo. Lamun di dunya beunghar wungkul kabeh saha atuh anu deuk melak pare, saha anu deuk maculna. Lamun miskin wungkul di dunya saha anu deuk merena keur dahar jeung keur makena. Nu matak beunghar jeung miskin, miskin jeung beunghar kudu saling cing akur, saling kanyahokeun. Sumuh kahartos lamun kitu. Di dokter mamual aya kopsulna, di dokter mamual aya penisilina, di dokter mamual aya pelna moal. Lintang ti di kami geura pekosongkeun hate, ridokeun hate. Moal beunang kumbe komplek. Kudu daek ngeureut neuneun, ulah boga rasa hina dina usaha. Naon rupa usaha asal nu halal ngan hina teh nyaeta nyokot barang batur bujeng-bujeng dikapangihna dihenteuna ge urang ngahuapkeun ada ge culang cileung. Eta teh ilmu murah. Ya. Naon sababna ilmu murah? Meunang maling rebo, kemis beak. Ya. Ngahuapkeunna teh bari culang cileung rada sieun da sidik panempo pangdengena jeung pangrasana geus nyaho eta teh nu didahar teh barang batur, meunang kesang batur, teu pangih oge ku hansip. Eta teh jadi getih jadi daging manehna dagoan bakal malines ka manehna di tibanan gering di orotan dagingna di ruksak bayahna di geget atina. Loh. Dikapangihna kunu wajib ku hansip can nepi ka desa geus diteungeulan wirang ongkoh ngaran bau ka jenting urang migawe ka hadean ka jenting urang tutulung ka jelema ai geus maling mah sakali jahat mah tetep jahat. Halo do sataun lantis ku hujan sakali kajenting urang mineng migawe kahadean aya lacakna goreng mah tetep sok make sap yen dawala teh urut garong. Ingatnya acana eta meungpeung ora keneh keweng geus kolot deuk bageur geus kolot geus hideung ih nyasat atuh mobi kaluaran taun 42 mobi kaluaran tahun 48 mobi kolot kabisana teh mogok geus teu aneh deui. Nya. Jadi lamun urang eureun tina kagorengan, lamun urang eureun tina kadoliman, eureun tina nganiaya batur, rajeun teh eureun geus kolot atuh nyasat geus kurang nafsu, geus kurang tenaga, geus kurang panenyo. Mending oge teh ayeuna pikeur ngora keneh aping mumule hate lesu kalbu beh jadi jelema sampurna hirup. Nah. Sakitu. Kitu Toni. Nya. Ingat son sakedik ku sakedik nyai nyai gitu. Cacakan abdi anu nembe nguping mah ayeuna sunda abdi teh da teu terang alit bingkeng bingkeng acan ti kapungkur oge da teu disakolakeun ku pun bapa boh ka sakola SD boh ka madrasah. Aya da moal aya alit bingkeng moal. Baik jangan moal keun mah pan aya istilah hade mimiti goreng tungtung, goreng mimiti hade tungtung, mening oge goreng mimiti hade tungtung, alus nama alus mimiti tungtung alus. Dan kade ulah hade mimiti tungtung goreng. Ai peke goreng mimiti, kaitu nage goreng, silaka. Ai lulus mah lulus, mah kungsi diperiksa deui. Wah, kali gejebur we kana naon kana neraka jahanam. Naon neraka jahanam teh nar eta seuneu ai ka maneh nu matak neraka mah seuneu na jelema suluh na jelema. Ingat jadi seuneu maneh nu ngaduruk maneh teh lain Gusti nu nyiksa tapi laku lampak maneh anu ayaanana hirup di dunya dina dasar kagorengan. Lamun dina kahadean nu bakal ngaganyar teh laku lampah maneh Gusti mah tara nyiksa, Gusti mah tara ngaganyar, Gusti mah nu kagungan nu nyiksa, Gusti mah nu kagungan nu sok ngaganyar, Gusti mah nu kagungan sawarga, Gusti mah nu kagungan neraka, teu nyiksa Gusti mah ngan jelema anu sok ngasongkeun adres keur kana lawang neraka jeung sawarga. Ya. Ingat. Gusti. ulah dilebar wujud maneh di kaniaya. Aduh, geus dimulyakeun ku Gusti maneh. Dijadikeun manusia anu dimulyakeun tong bare budi pamilina akal pikiranna geura baca syariatna, pikiran tina beuheung ka luhur. Aya irung sok ngambe, aya ceuli sok ngadenge, aya mata sok nenyo, aya sungut sok ngomong, cacakan semet beuheung ka luhur geus model-model kumaha eta kabelna di jero nyambung-nyambungna geura pek pikir ku. Cai heula jang, inung jang. Lumayan, lumayan geuna eta sok. Gara pek tempo irung nongeng kahanap liang nak molongo kahanap cacakan lamun irung molongo nak kaluhur malikna si hujan teh abusna kana liang irung muatin rebak di lemah baci ya tularna wah kebanto lamun liang celi tiluhur liang nak tului datang hujan muatin jejel mudal ya inget gerapek bulu halis eta henteu manjangan cara bulu sirah lamun cara manjanganna cara bulu sirah urang mineng dicukur halis pikir nuhun ngan abdi teh ieu teh kieu we naon sok sok sok abdi teh hoyong senang jiga batur kitu tah anu tadi cing tibraha teh cing sumerah cing pasrah kana takdir nu tumiba. Iya. Mangpaatkeun ilmu nu geus aya di maneh. Model maneh sok nyieun boboko, ulah boga rasa hina, ulah boga rasa era. Tah, nyieun boboko. Mangpaatkeun eta ilmu. Lamun nyieun hiji wae mah tangtu moal kaladangan digawe pe poso tapi grapek nyieun saban poe kumpulkeun terus ulah dipegat-pegat ulah daek hanteu-hanteu geus loba atawa sanajan bari karek 2 3 4 jua keur nambahan rasiko dapur hay terus manyeuna moal burung mirilik aya sesana ngancing inget panghasilan 100 ulah didahar 100 lamun panghasilan 100 tuna 50 dahar 50 tah sakitu. Numatak dina tebar kolot baheula mah sok make adatna teh sok make jawer kotok. Nyelingan ka anak incu, omat anak incu ulah dikorokotokeun. Ai jawer eta dina hayam jagona, ai kotok hayam. Jadi anu dikorokotokeun mah hayam dina mangih beurang teh tara eureun barang hakan, eureun sote dina waktuna peuting. Lamun jelema saban beurang terus-terus aya barang hakan tara eureuhna eta dikorokotokeun bawari beak moal aya nyang sangna. Sanes. Nya. Ulah teu elo ka harti meunang tamu, pasti atuh geulah kuduan. Tade. Numatak sagala rupa ulah warahayang. Keur naon manusa hayang didasi hayang beli mobil serabatur batur ai elmuna teu boga eueuh ka era. Ya. Motorogan. Batur meuli mobil, urang mah karitumpakna cing bageur, cing alus budi, cing alus basa ka eta jelema nu boga mobil. Tuh. Beunghar miskin-miskin beunghar. Panna jelema teu aman, panna jelema teu akur, pahare-hare jiga cai jeung minyak antara miskin jeung beunghar teu saling kanyahokeun. Nu beunghar koret ku rezeki, anu miskin koret ku tanaga. Dua bara pedit ngari kitu mah nya, Bang. Pek maneh jadi jelema miskin ngaliwat ka imah nu beunghar, pagerna ngaleklek di dupak doma, kula kungsi bebeja maneh omean buru-buru nyangan tali, engke ge mah burung kanyahuan isuk pageto si anu ngomean pager nu beunghar, daekan eta jelema cacak teu dititah, kadengeun teh ku nu bogana, apek teh nu bogana teh jelema iman bih, di geroan dawala teh kadang-kadang buruhna teh leuwih ti ngabedug tah baju, tah beas, tah duit. Tuh. Kitu. Kumaha pangna nu miskin teu akur jeung nu beunghar, nu miskin boga rasa era, hirupna boga rasa hina, najan geus dimulyakeun ku Pangeran, da itu mah beunghar, kami mah sangsara.